juga ada Gary Mahesa New Palapa. Selamat malam semuanya. Satu buah request dari anda semuanya. Para New Palapa. Jangan. Sengsara. putus saja sudah. Terima kasih Mas Bro. Ya. Ha. Selamat malam semuanya.